meskipun diperlakukan jelek oleh pihak lain, dia akan tetap menerimanya dengan baik, dia akan tetap menyikapinya dengan baik. Wong iku yen pancen wis bener-bener apik, senajan disikapi ala karo pihak liya, penompone tetap apik. Orang baik itu meskipun ketekan barang elek, dadine panggah apik. Tak baleni. Wong apik kuwi senajan ketekan barang ala, iso dadi keapian. Senajan dielek-elek karo wong liya, penompone tetap apik. Contoh, ono Mbah Putri, habis mandi, udah bersih, pakaiannya rapi, baunya wangi. Terus ngemban putu, dipangku kalih dipun kudang, tak kintung kintang kintung. Untuk 10 menit lah kok putune pret, prokotokotokotokotokotok. Diei pakaiannya. Niku diapii napa dieleki? Kok diapii wong diparingi eek kok diapii? Dieleki, ngawak wis bersih, pakaian. Diparingi eek kok diapii? Dieleki niku. Ning mergo Mbah Putri niku atine apik karo putu. Senajan dieleki kaya ngoten niku, penompone tetep api. Yang ngendikan mesti ngene, lah iya putuku kok ya pinter banget. Yah mene kok wis maringi hadiah mbae. Wong diparingi eeki lho, ature diparingi hadiah. Apa ana mbah mangku putune terus pret prok prok prok prok eek putune terus diilok-ilokke. Oh, putu edian iki. Pakaian anyar-anyar dikei eek, ora ono. Mbah Kakung manggul putune dijak melaku. Untuk 10 jangkal kok tur nguyuh. Ngene iki apa terus putune dibanting? Putu kurang ngajar dibanting mboten. Malah seneng kok guyang-guyu. Putune kok ya ngerti lek mbahe urung adus. Akhirnya mbae didusi ngene iki. Wong diuyui lho bahasane didusi. Dadi wong niku yen apik senajan disikapi elek, penompone tetep apik. Mula saking menika kula panjenengan dibelajari dening Kanjeng Nabi dikengken nampa sembarang napa mawon ngangge penompo sing sae. Soale samu barang apa wae yen sing nampa apik iku mesti dadine apik. Wong apik ketekan elek iso dadi apik kok. Ora percaya? Ana TV elek, ana TV rusak, wis ora metu gambare, ora metu suarane. Iki kecekel tangane servis. Iso dadi apik melih TV niku, ya metu gambare, ya metu suarane. Mergo servis kuwi atine duwe karep dandani. Tapi nek dasare elek. Ono TV apik-apik iso legrek kabeh nek kecekel tangane bocah ngono-ngono kuwi. Nanti tutuki palu kok. Niki lho sing dimaksud akhlak sing dadi misi kautuse Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dados kula wangsuli wong kuwi yang dasar atine ala metu lewat lesan nggih ucapan ala, metu dadi perbuatan nggih perbuatan ala. Tapi yang dasar atine apik, imane kuat. Subhanallah, senaosa dipun elek-elek kalih tiyang difitnah, kalih tiyang dizalimi kalih pihak lain, tidak akan membalas dengan berbuat zalim. Penompone apik dadine apik. Diilok-ilokke niku lho. Malah dadi keapian. Kaya mbah wau. Mbah duwe putu nembe terantanan, nembe saged belajar ngomong. Lembahe diilok-ilokke, mbah eyek. Mbah eyek. Epak elek. Mbah elek, tepak telek. Mosok ngono ku putune terus ditapuk parut lambene.

Lho iki lho sing larang isih utuh. Paham napa mboten? Lho sampean urip yen meng mikir duwite sumpek-sumpek. Wong duit ya meng ngono wateke. Lek durung kaya iya-iya, bareng wis, ya tibake meng ngono kuwi duit. Nek urung kaya-kaya, aku kok yen duit 10 juta arep ngene. Aku yen duit 100 juta. Mindah niyo ya aku duit 500 juta. Mindah niyo aku duit 1 miliar. Kaya-kaya bareng kelakon duwe temen. Halah, ternyata ya meng ngono. Percaya tak omongi. Kan sampean urung tahu ngalami duit-duit akeh to. Makane lek tak omongi percaya. Soale aku yo padha. Nek urung iki kaya iya-iya, bareng wis tibake meng ngono. Soale ngeten, saake-akee duitmu kuwi ternyata sampean meng gawake tok. Akhire duit itu mesti sampean paringke wong liya. Tak baleni, tak baleni. Pikiran kowe nek gak tepak omonganku keliru, sampean bantah ora apa-apa. Saake-akee duitmu lho. Ternyata sampean ku meng nyimpen tok, meng gawake tok. Akhirnya tetep sampean wenehke wong liya. Soale yen duitmu ora sampean wenehke wong liya, sampean ora bakal entuk apa-apa. Ora percaya nyango pasar nggawa duit sak kresek gedhe 100 juta, tapi aja paringke wong babar pisan duitmu iku. Mulih oleh apa kowe? Duit ora kena dikletaki kok. Arep dienggo apa? Ngono lho, mulane urip iki supaya bisa sempurna kudu gelem ijol-ijolan. Urip kok gak gelem ijol-ijolan, gak kira iso sempurna. Sapa sing paling pinter ijol-ijolan? Wong sing lomo. Mula jenengan yen pengen dadi wong sugih, aja njagakke duit, aja ngandalke duit. Kula paringi resep supaya dadi wong sugih. Purun napa mboten? Kedonyan kabeh. Iki mau ustate nerangno kok. Bangun ilmu, bangun ekonomi mau. Ora mbok rungokke. Carane bangun ekonomi ngene ta. Lho nek salah ya sampean ralat ora apa-apa, wong sampean sing ustad kok. Sampean pembinane sesepuhe, walaupun belum sepuh usianya tapi sepuh ilmunya. Maka dikatakan sepuh iki kok ya kena disesep, ya kena diboh. Asepe ampuh, maka beliau lebih sepuh dari saya. Ya harus didahulukan tadi penyebutannya, karena lebih sepuh harus didahulukan, karena kemungkinan beliau juga akan mendahului saya. Kemungkinan, termasuk yang datang terlambat tadi kan lebih sepuh, jadi mungkin juga akan mendahului saya. Sampean yen pengen sugih, aja ngandalke duit, aja njagakke duit, kula paringi resep. Sampeyan amalke dijamin sugih sampean. Resepe ya napa? Resepe pripun? Latihan zakat malik. Zakat berbalik. Zakat malik iku pripun? Ngene. Nek pertanian ya dipundhut sing akeh wae. Umume lak 10%. Dadi hasil panen lebih mencapai nisab 90% kanggo sampean, 10% didalke kanggo zakat. Lah ngoten nggih? Mbora semangat tok. Sing 90% kanggo sampean, sing 10% ditokke kanggo zakat. Lah ngoten nggih? Lah saiki walien. Sing kanggo sampean 10%, sing 90% tokke ndum-ndumke wong. Ngono sing gremeng iki kiai ngajak kere iki. Ngajak sugih. Ya bangkrut. Kok bangkrut piye? Ya rugi. Kok rugi piye wong sampean sik entuk 10% kok rugi? Bati-bati. Untung-untung. Sampean di dhuwit 1 juta misalnya. Sing 100.000 kanggo sampean, sing 900.000 ndum-ndumke wong. Guyumu kok gak penak ngono modele. Iki yang urung dipahamke tenanan urung iso nrimo, soale biasa wong ora pati cerdas yo ngono kuwi. Yang urung dipahamke tenanan mesti sik ora iso nrimo, yo rugi wong liya entuk 90% nok kene ming 10% di duit sak yuta awake dhewe ming entuk 100.000 sing 900.000 dindum-dumke wong, yo rugi mboten, mboten rugi. Asline bati, tak paringi contoh melih. Bu sampean gawe kolak 10 mangkok. Sing sak mangkok kanggo sampean, sing 9 mangkok ndum-ndumke tangga. Iki engko sing mlebu omahmu ora ming kolak tok. Ana iwak ayam yang mlebu nyang omahmu wong-wonge rampung sampean paringi kolak. Engko balesi iwak ayam. Ana apel, ana rambutan, ana anggur mlebu omahe sampean. Wonge lho bar dikeki kolak lak bales ngekeki buah kuwi. Ayo rugi apa bati? Lah iya to blok. Mau kok ngomong rugi. Wong zaman ming bondo kolak iso oleh iwak ayam, iso oleh anggur, iso oleh rambutan, iso oleh apel. Ngono kok rugi iki lho piye? Lha padha wae. Padha wae. Lho, ora percaya. Padha wae. Gusti Allah iki leh ngepengke tikel matikel. Anggitmu dhuwit mbok longi ngono ku mbang dadi entek tambah akeh. Niki wis janji kok mana kosomalin min sedekatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Gak ono critane wong sugih dadi melarat gara-gara sedekah. Ayo bantau lambemu saiki. Gak ono critane wong sugih dadi kere gara-gara nyantuni yatim, gara-gara bangun masjid, bangun pesantren, malah blegedu sugih. Salahe ana sing bantah kok. Iki nek ora dijelaske ini gak profesional mesti kelekep ra iso ngomong iki. Ya aku mbok bantah tambah kowe sing dadi sasaran saiki. Lah aku duwe dasar kok. Yo kayak contoh rungokke. Lho, wong kadang-kadang lek diomongi ngene iki lho bantah. Kabeh ustaz ngomongnya yo ngono kuwi. Jare nek sedekah tambah akeh nyatane. Wong aku ndek dhuwit 1 juta tak sedekahke 300.000, ya karek 700. Macan ustaz ora iso matematika kok. Endi-endi disedekahke kuwi dikurangi. Dikurangi kuwi ya dadi sithik apa ana dikurangi kok dadi akeh? Ana. Lah segara kuwi dikurangi terus iwake, jukuki terus iwake, dikuras terus iwake. Apa ana segara kentekan iwak? Segara ndi kuwi kentekan iwak? Eh, padahal kuwi dikurangi terus lho iwake, dijukuk terus iwake, ning iwake tambah akeh. Padahal lan jukuk bendino. Coba, ayo bantah wae. Pancen iwake ora gelem kabeh ngono. Lho kuwi lho sing dijukuk ora mung iwak gedhe-gedhe, nganti iwak cilik-cilik dijukuk. Nek njukuke iki ana sing nakal, melanggar undang-undang, ora mung nganggo jaring. Nganggo bom molotov, dor lah ngono kuwi. Nyapa? Lah sapa sing ngongkon nyedak mrene wong panggonanmu asale nakono? Wong kaget ya wis lumrah. Jenenge bom ekspresine ya ngagetke ngono kuwi, Bu. Mosok ana ngebom crut. Iki rak bome bojomu kuwi. Senengane cracrut anger bengi. Iki bom tenanan iki. Lho ngono kuwi terus apa segara kentekani wak? Ya ora, wae tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Ngono kok sik ora percaya. Jarine lek disedakoke kuwi ora tambah cilik, tambah gedhe. Ngopo sing disedakoke kuwi dilongi kok tambah gedhe? Mun saben dilongi kuwi mesti tambah cilik, ora ana dilongi kok dadi gedhe. Ana dilongi tadi gedhe. Lho bocah sunat kuwi. Bocah sunat kuwi asline barangnya ya cilik mengkeret kok. Disunat kuwi dipotong, diketok, dilongi. Dadi ne apa mundak cilik? Ya tambah ndelondeng koteng-koteng kok. Ora percaya greyang ana dhewe-dhewe kuwi. Kuwi asline ya cilik mengkeret kok. Lho aku nek ngomong iki fakta kok. Sak karepmu kowe ora trimo keteranganku ben. Sing penting keteranganku bener kok. Tapi bahasane iki mbok aja ngono. Iso aku ngene. Salahke panitia sing ngundang kuwi. Aku mau wis matur kok. Pengen alus yang ngundang ustaz sing bangsa alus. Yo variatif lho Bu, ana sing alus, ana sing kasar. Dilokke kasar banget. Kasar gak masalah. Sing penting kan laris. Mending mang alus ra payu ngono. Ceramah halus sing teko ming wong pitu, sing limo ngantuk, sing loro turu. Ya padha karo nyeramai watu ngono. Pengen larang? Hoi. Pengen mulya? Gue iki lho ngiseni kotak ming 2000 kok cerewet banget to. Nyumbangmu lo piro kok cerewet? Pangkatmu apa? Ora melu nyumbang cerewet. Meneng ora usah kakean omong. Sing pangkat-pangkat iki lho meneng ora kakean omong. Soale ya ora melu nyumbang, dadi ngono dilunggono kursi ndhuwur panggung. Sing nyumbangi lene kono. Nesu ya ben. Ora ngurusi aku ngene kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene iki aku mung ben raket karo ngono-ngono. Nyapa wedi? Lha wong kene wis biasa karo sing duwe bintang iki wis biasa. Lha iki melati le rong eneng. Wedi apa bareng bener kok wedi. Wis penak-penakno kono ya munggah sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Wes nek wis ketoto apik, urip ya yuk dikei merek sing apik, engko larang regane uripe sampean. Banyu bening, aku ora ngarani banyu putih. Kale banyu putih iki yo banyu gamping. Banyu kapur, banyu tajin, sing bener banyu bening. Banyu bening. Kuwi nek diwadahi kendi, didol ora payu, soalnya mereknya merek kendi. Ora payu. Tapi banyu bening diwadahi botol, terus dikei merek. Ora tak sebutke iki ora sponsor kok. Pokoke dikei merek. Akhirnya malah payu larang, ngene apa mboten? Nggih. Lah kula sampean urip ya nggo nggawa barang bening, rupane ruh, rupane nyawa, rupane ambekan. Iki barang bening. Nek kepengin larang, ayo diparingi merek sing apik. Apa merek sing apik? Allah, Allah, Allah, Allah. Barang beningmu iki ruh, nyawa, ambekan. Sak medal melebete ambekan niku ayo paringi merek Allah Allah Allah Allah Allah. Roh kula sampean ayo dikei merek Allah Allah Allah Allah. Larang uripe sampean. Nek ora dikei merek sing apik, murah uripe sampean. Entek uripmu buang ning kuburan dadi sampah, dadi panganane set. Wong uripmu mung kaya plastik. Plastik iki kapan jero isi ana jajane? Mulya ngalor ngidul dicangking wong. Ning bareng jajane wis entek plastike di uripmu yang ngono kuwi. Iya ya termasuk aku barang iya. Iya. Matur suwun dielengke. Iya padha to aku mbek sampean ya padha aku lak ngomong kula sampeyan berarti aku ya katut ngono lho. Mbantah ae senengane. Padha wae, mesti sing nang dhuwur bareng ya padha. Anggitmu terus beda ngono. Nek urusan agama, iman, takwa kuwi sing dadi standar patokane sing bedake nggih meng takwane kok ya padha wae. Kula ngeten iki rak meng ngomong tok. Aja dipikir nek tukang ceramah niki mesti wonge apik terus ora ana eleke. Ora usah pret. Wis kuwi wis cukup. Kok nganggo ditambahi pret barang. Kula niki eleke ya sapa muni akeh mong. Modele ngerti yo sampean. Pancen eleke yo akeh. Sing ketok wae pirang-pirang apa maneh sing ora ketok batine. Sampean ora ngerti. Sing ngerti elek kula niku nggih bojo kula. Ngene kula nek kalih bojo mboten enten rahasia-rahasiaan. Bojo kula ngerti elek kula malah ngerti sak apa-apa kula ngerti kabeh.

saben bengi ngono ku 100.000 100.000. Mulane Mas ya, tasbih kapan kecekel tanganku? Rong dino merotoli kabeh Mas. Iki aku wis pesen rantai Mas nggo tasbih ben rodok kuat. Kaman krungu ngono ku lak gak suweneng to. Cara mentolo ngono sampean lak ngomong, ya tak dongakno muga-muga rantemu nang dadi. Kene nggo ngrantai gulumu lah ngono. Pokoknya api lah diketok-ketokno malah gak sido api. Polisi tentara ya pangkat to. Ngono ku nanti kowe tok ketokno, nduk ndi-ndi seragam. Yo ora sido api ana warung seragam, bal-balan seragam, ana WC seragam, malah gak sido api. Ngono. Ana kiai lho nang ngetok-ngetokno nek awake kiai. Iki malah elek kenalan karo wong misale. Jenengan daleme pundi, Mas? Kula Bojonegoro. Namine sinten? Ahmad. Ngono tok. Saman pundi daleme? Kula sepanjang Tawang Mangu. Namine saman sinten? Tepangaken nggih, nami kula Al Mukarrom Kiai Haji Togel. Iki sing ngrungokke lho mesti nek mesti. Kadek nganggo Al Mukarrom bareng ora mesisan almarhum. Togel ini ginyo, kok ini ngalmukarome barang ada ngono ki ono dikai undangan no tulisan orang dikai ustad ngono ki senesu orang ngerti pun aku ustad undangi uang tulisannya ditulis jeneng tok orang dikai ustad no ngarepe jalo dikai ust ngono ki ngarepe kan UST to ust apa sih artinya titel model ngono-ngono saiki modele jo mbuh ngono gila hormat, gila, duwe pangkat si dia melakukan tegek-tegek. Ana wong ngomong nang gak basa iso nesu-nesu, sembarangan ora gelem basa karo aku. Ora weruh aku iki sapa? Wakil RT. Ora usah diketok-ketokke iki lho nek pancene apik ya wis mesti ketok. Ngono lho. Hoi. Belajar ikhlas kaya sampean lek nang toilet ini kan ora tau rewel to ikhlas banget betul-betul mampu menyembunyikan amalan yang satu itu mampu merahasiakannya arep mlebu ya ora gawe pengumuman begitu mlebu lungguh siap posisine yo lawange tutup jret ora ana kancinge diganjel nggo tangan nggo sikil ngene kok. Gak ngono mek tangane nyuwekeli ngene. Aku iso cerita wong tau ngalami. Ya kuwatir ketok wong itu amalan rahasia. Jangan sampai kelihatan orang, oleh lawange mengo, lawange buka bahaya kowe. Lane diganjel cekeli nggo tangan ora ana kancinge. Lho ngono lho. Lungguh keran dibuka. Suarane banyu kan banget to. Krocok krocok krocok krocok krocok krocok. Dadi aman, mboten kepireng sing pret prokotok-kotok pret prokotok-kotok. Jangan sampai amal itu kedengaran orang. Itu amal rahasia. Kok senajan metune walot ya rampung mangan jambu kluthuk entek akeh. Nggih mboten bengok-bengok, ngelak krungu wong lan. Waduh. Metune alot. Aku wis ngeden sik parenca ora metu-metu yo yo. Rahasia itu. Jangan sampai kedengaran orang. Mbok suasanane lho ora enak, kepesing ngono iku. Ya ora bengok-bengok. Wah. Pesing. Ya dinikmati. Apa maneh sing doyan udut? Karo udut. Wah, udut aroma WC. Lobi. Rampung wis bersih, medal nggih mboten dikandhakke wong. Mampu dijaga kerahasiaannya. Apa ana? Rampung BAB ngene kudu dikandhakke wong. Mbak, mbak aku mau metu 12, Mbak. Sing songo dawa-dawa sing telu merengkel-merengkel ndek ngono lho, Mbak. Hi. Makane ana wong bar ngamal nanti kandak-kandake wong iki gambarane ya ngono kuwi. Ya kok ngamale akeh, nyumbang masjid ya njaluk kuitansi. Njaluk diumumke, sumbangane piro? Semen setengah sak. Nganyelke belajar sing ikhlas. Nomor 3, ora cukup waktune. Lho iki wis rong jam, Bro. umume pengajian Ahad pagi ning kene iki biasane ceramahe ustaz berapa alokasi waktunya? Durasi waktunya? Hah? Telung jam. Ya mencret ustate. Mentok ya sak jam, wis mentok kuwi sak jam. Lah aku iki lho 2 jam iki padha karo ceramahe ustaz loro. Padahal kono ane lho mung siji. Padha karo ustaz loro wisane. Biasane tiap pagi nggih ten mriki panggenane. Ten pundi? Oh nang gedung, ya gedung muat wong pira. Sing teko aku ya kudu no kene wong. Ya rubuh gedunge kok. Oh, awakmu lemu-lemune ngono. Enggak didelokno lapangan ya ora muat. Subhanallah. Nyuwun pangapunten. Kula bahasane nggih ngeten iki, mumpun ngantos ada yang sakit hati macam-macam, jangan salah persepsi. Memang saya bahasanya seperti itu. Kalau belum tahu sih dianggap iku ceramah model lopong. Belum tahu sih, kalau udah tahu pasti ketagihan. Wes yang terakhir jam 11 sok. Aku tahu kalau kamu makin sayang sama aku. Enggak mau aku tinggalin. Sama sih berat aku mau ninggalin kamu. Tapi kamu harus tahu aku dong. Ngerti dikit kenapa sih? Ya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Sak pola aku kombolokke. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan kebaikan. Jangan menuntut orang lain berbuat baik sementara kita enggak mau jadi orang baik. Kita punya penyakit dan itu penyakit gawan bayi. Kepingin wong liya apik tapi ora pati kepingin awake dhewe apik. Niki penyakit. Pengin anake apik tapi ora pati pengin dadi wong tua sing apik. Bu. Bu. Rata-rata kalau sampean iki duwe penyakit ngono. Kepingin anake apik tapi ora pati kepingin awake dhewe apik. Padahal anak sing apik iku namung saged medal saking wong tua sing apik. Kapan wong tuane apik insyaallah metu anak apik. Bu. Bu. Mula yen kepengin anake apik sampean kudu dadi wong sing apik. Sampean pengen mboten duwe anak sing sregep maca Quran? Nggih. Nah, sampean ya sregep maca Quran. Sama juga bohong tuh namanya. Bapak, zaman pengen mboten enggak ada anak sing rajin sholat jamaah? Zaman sholat jamaah ya rajin? Nek kok burek ngono wajahmu. Padahal anak sing apik namung saged medal saking wong tua sing apik. Soale anak niku ayang-ayange wong tua. Lah ayang-ayange ya ngetutke barange. Ayang-ayange manut barange. Apa barange meneng ayang-ayange ya meneng, barange mandek ayang-ayange mandek, barange mlaku ayang-ayange mlaku. Ora ana barange mandek kok ayang-ayange mlaku dhewe. Barange kenceng ayang-ayange kenceng, barange bengkong ayang-ayange. Lek ana ayang-ayang bengkong pengen kenceng sing diongkek wi ayang-ayange apa barange? Berarti lek ana anak kok akhlake bengkong, wis sing ditutuki anake apa wong tuane? Ya biasane kok anakmu sing mbok tutuki. Anak nakal ora mergo kurang tutukan. Mbok tutuki tambah dadi nakale, malah rusak. Barange wae dikencengke, wayang-ayange lak melu kenceng. Aja kok ayang-ayang bengkong mbok ongkak-ongkek. Paham mboten? Pengen enggak ada anak sregep maca Quran, ibu mantun maghrib sampean nyekel Quran. Cekelotok wong ora iso maca. Yang penting dibuka ngkei contoh anak, wocon sak isomu. Iso wal asri ya wal asri kuwi sunah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa walik sret sunah wal asri innal insana aja banget-banget kok konangan anakmu wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa alhamdulillah walik sret walik sret walik sret anakmu bangga ibuku maca Qur'ane cepet banget ya sediluk malik sediluk malik 10 menit wis oleh separo Qur'ane pancen ibune ra iso maca Siji dina oleh nyekeli Quran kualik tenanan. Sing dhuwur kok ngisor-ngisor kok dhuwur. Ya terus diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr innal ladzina amanu walik sirat walik sirat. Anake ngerti malah bangga ibuku jos tenan. Maca Quran ambek malik barang iso. Padahal kualik ora ngerti. Ngono lho. Bapak pengen gak ada anak sergep wiridan apa mboten? Sama nyo sergep wiridan kayak contoh rampung maghrib nyekelo tasbih. Nanti puter. Wer wer wer wer wer wer. Wer wer wer wer wer. Pemane pas di sawang karo anakmu, bohan terono leh muter. Maringi contoh, nah, lambemu mangap-mangap. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ngono lho wiridan. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah war war war war war ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah war war ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir war war war war ya Hadi ya Alimu ya Khabir ya Mubin war war war war war war. Nek ora iso wiridan mosok muni subhanallah subhanallah kok ora iso subhanallah subhanallah subhanallah war war war war war subhanallah subhanallah subhanallah war subhanallah subhanallah subhanallah war. Dene ilate wis kadung kaku ora iso muni Arab mung sekedar nyontoni sing penting lambemu ngeseso. Sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer wer Sulastri Sulastri Sulastri wer wer wer Sundari Sundari Sundari Sundari Sunarseh Sunarseh wer wer wer wer. Pokoknya jenenge rondo sak kecamatan sebutan kabeh wis wer wer nyontoni kok ngono lho iki engko anakmu ndelok TV nonton TV isin. Ya Allah ibu maca Quran bapak wiridan kok aku nonton TV minimal dikecilkan volumenya malu dia. Terus ke lehmu mau cobu, kok mau cobu nek ke? Terus ke? Sunnah mukallaf sunnah ini nih sunnah bin khusn dan inilah din amin amin sunnah hadis nih sunnah serat. Bismillah sunnah ini nih sunnah nih serat nih serat. Anakmu mikir, ibu kok kaya wong kesurupan ngono modele. Iki aku sungkan ibu leh mau cobu Quran nanti kaya ngono. Bapak terus ke? Anakmu mesti mikir, bapakku kok tambah dadi saiki. Wisin kok TV-ne dipateni tek ngono isin. Ngelak ngeluyur, keluyur, keluyur, keluyur. Surawani nonton TV. Wisin ibune ngaji, bapakne wiridan. Anak keluyur, keluyur, keluyur. Mlebu kamar. Wah apa? Dolanan HP. Ya nyapa dolanan HP? Ya tiru ibune, wong ibune ya seneng dolanan HP. Nang pengajiane utek-utek HP. Iki mau ngerti aku ana sing update status. Ngene ge status lagi ngaji bareng Anwar Zahid. Benokes yang ngelek, ngerti rahasiamu aku. Ngene iki cara sempet ngono ya njaluk foto bareng. Aku wis biasa ngono. Nah, sing njaluk foto bareng sampean ya ora ana, Bro. Ora mayokke. Wala samane ngono, duwe penyakit karepe wong liya dikongkon apik tapi awake dhewe ora pati gelem apik. Kepingin bojone sabar tapi ora pati kepingin dadi wong sing sabar. Sampe kadang keprucut omong, ya ngono kule bapakmu, ora tau sabar. Padahal sing ora sabar ya. Pernah ngalami? Barangan. Iya. Makanya latihan sabar, Bu nggih. Nggih, Bu. Nah, wonten misale bojo tekone telat, bengi ngono, telat. Saman bukake lawang ngono ku ikhlas napa sabar? Yang grundel kok. Wis tak kei pitakon ikhlas napa sabar, ya ora iso jawab. Eh, bukake lawang, bojo teko telat jam 2 bengi lagi teko ngono ku saman senyum napa nyaprut? Ora nyaprut tok ya ngomel-ngomel. Teko ndi wae kelayapan terus. Jam pira iki? Jam pira? Delengen jam pira? Klorak-klorok matane kaya. Pemane bojone seranti duit, wis ngono iku. Rasa guyang-guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Wis ora usah turu omah wis metu maneh kono. Iku sarungmu bantalmu diusungi merono. Turu gerdu. Pos gerdu kono lho. Nang njaluk kelon sampe kentongan kono. Apa bojomu terus waras ngono ya. Ora ngira insap malah dadi. Wis diganti wae, jadikan suami sebagai ladang amal, ladang pahala. Wah, melayani suami dengan pelayanan terbaik itu pahalanya jihad. Pokoknya telat gak popo, sing ikhlas buka ke lawang, sing ikhlas. Biasanya grundel saniki ikhlas, biasanya nyaprut saniki wajahnya cerah, biasanya merengut saiki senyum.